harapan kau tak mungkin ku dapatkan. Tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu tapi kau tak mau. Jangan-jangan paksa aku untuk membencimu. Memahami hatimu tak akan cukup usiaku. Sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan denganku. Niscaya semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Cinta itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencintai. Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan. Tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu tapi kau tak mau. Jangan-jangan paksa aku untuk membencimu. Memahami hatimu tak akan cukup usiaku. Sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan denganku. Niscaya semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Cinta itu sedih. sederhana, yang rumit itu kamu. Cinta itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga melihat.